السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله، فمسلمين يملكنا الله سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan dari kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab idza nasaha al-'abdu li sayyidih. Bab ketika seorang budak menasehati majikannya. Haddatsana Isma'il qala haddatsani Malik an Nafi' an 'Abdillah ibn 'Umar telah menceritakan kepada kami Ismail. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, dan ini as-sahul asanid menurut al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala. Ini adalah as-sahul asanid, sanad yang paling sahih, atau menurut Imam Ahmad adalah az-Zuhri an Salim an Abihi dari Abdullah bin Umar. Ya, menurut Imam Bukhari, ya, Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Ini as-sahul asanid. Kalau kita ketemu sanad dari Malik bin Anas, dari Nafi', dari Ibnu Umar, maka itu sanad yang paling sahih menurut Imam Bukhari. Tapi kalau dari Zuhri, Ibnu Shihab Zuhri, dari Salim an Abi, ini Ibnu Umar, maka itu as-sahul asanid. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana 'ibadata rabbih lahu ajruhu maratain. Sesungguhnya seorang budak apabila dia menasehati tuannya, majikannya, wa ahsana 'ibadata rabbih, dan dia memperbagus dalam beribadah kepada Rabbnya, lahu ajruhu maratain, maka bagi dia pahala dua kali. Di dalam hadis ini ada dua hal di sini. Ya. Apabila seorang budak menasehati tuannya, majikannya, nasihah maknanya hiyazatun nushi lil mansuhi lahu, yaitu memilihkan sebuah nasihat. Ini nasihah, memilihkan nasihat bagi yang mau dinasehati. Sehingga nasihat itu harus dipilih. Ya, tidak semua nasihat ya itu bisa disampaikan kepada orang. Ya, harus dipilihkan mana yang terbaik, mana yang paling tepat bagi yang dinasihati tersebut. Wa huwa iradatu salahi halih. Nasihat adalah sebuah maksud dan usaha untuk memperbaiki keadaan orang yang dinasihati. Wa iradatu takhlisihi minal khalaq, dan juga bermaksud bertujuan untuk membersihkan orang yang dinasihati dari khalal, dari perkara-perkara kelalaian. wa tasfiyatihi minal ghisy, dan juga pembersihan daripada penipuan. Artinya apa? Di dalam sebuah nasihat itu kita pilihkan nasihat yang terbaik, kalimat yang terbaik, dan usaha untuk memperbaiki orang yang dinasehati. Ya. Dipilihkan nasihatnya, usaha untuk memperbaikinya, dan usaha untuk ya menghilangkan atau membersihkan dari perkara-perkara yang tidak baik pada orang tersebut. Dan tentunya yang keempat adalah nasihat tersebut adalah bukan sebuah tipu daya. Terkadang ada orang yang mengatasnamakan nasihat, tetapi tujuannya hanya ingin menjatuhkan, hanya ingin mencela orang lain. Maka tidak demikian. Nasihat harus terpilih, harus bermaksud memperbaiki keadaan, dan juga harus berusaha untuk membersihkan kekurangan-kekurangan pada orang tersebut, dan bukan dalam rangka tipu daya. Benar-benar nasihat. Dari hadis ini, ikhwan fillah a'azakumullah, sangat jelas keutamaan seorang budak, atau yang semakna dengan ini seorang pelayan, seorang karyawan, seorang bawahan, untuk menasehati. Ya, menasehati majikannya, bosnya, atasannya, ya, dalam keadaan dia tetap memperbagus peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala dia dua kali. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Al-Muharibi qala haddatsana Shalih bin Hayy, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Al-Muharibi, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Shalih bin Hayy, beliau mengatakan qala rajulun li Amir Syi'bi, berkata seseorang kepada Amir Syi'bi, ya Aba Amr, inna natahaddatsu 'indana anna ar-rajula idza a'taqa umma waladihi tsumma tazawwajaha kana qarrakib badanatah. Sesungguhnya kami, ya, mendapatkan sampai kepada kami khabar di sisi kami bahwasanya seseorang yang membebaskan ibu dari anaknya, ibu dari anaknya, yaitu apabila seorang karena budak itu, budak perempuan itu boleh diperlakukan seperti istri, maka ketika budak tersebut, budak perempuan tersebut hamil, kemudian seseorang dia bebaskan, sumata zawajaha, kemudian dia nikahi, karena karakit badanatah, ini seperti orang yang mengendarai untanya. Faqala Amir, maka Amir Syi'bi mengatakan, haddatsani Abu Burdah, telah menceritakan kepada kami Abu Burdah an abi, dari ayahnya, qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun lahum ajran, ada tiga golongan orang yang memiliki dua pahala. Yang pertama, rajulun min ahli alkitab amana bi nabiyyihi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falahu ajran. Yang pertama adalah ahlu kitab yang dia beriman dengan nabinya, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia memiliki dua pahala. Yaitu ahlu kitab Yahudi Nasrani, dia beriman dengan nabinya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, karena Nasrani Nabi Isa, Nabi Musa. Kemudian setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam, maka dia mendapatkan dua kali pahala. Wal 'abdu al mamluk idza adda haqqallahi wa haqq mawalihi, dan juga seorang budak yang diperbudak apabila dia melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak daripada mawalinya. Mawali berarti menunjukkan budak tersebut sudah dibebaskan. Apabila seorang budak yang sudah dibebaskan, dia melaksanakan hak Allah dan hak orang yang telah membebaskan dia dari perbudakan. Warajulun kana indahu amatun yata'uha, dan juga seseorang kalau memiliki budak perempuan yang dia hubungi, fa'adzabaha, kemudian dia didik, fa'ahsana ta'dibaha, dan memperbagus pendidikannya, wa'allamaha, diajarkan ilmu, fa'ahsana ta'limaha, dan sangat bagus dalam mengajarkan ilmu, tsumma a'taqaha, kemudian setelah itu dia bebaskan, fatazawwajaha, kemudian dia nikahi, falahu ajran, maka dia memiliki dua pahala. Ya, dua pahala. Hanya saja zaman sekarang itu enggak ada, kecuali di daerah Afrika itu masih ada perbudakan. Ya, dulu ketika apa namanya awal-awal abad atau tidak abad ya, sekitar zaman di Saudi Arabia itu dipimpin oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz Al-Saud rahimahullahu taala. Semoga Allah berikan beliau sebagaimana apa yang beliau pinta. Beliau pernah berdoa supaya mati syahid. Dan beliau meninggal dunia dibunuh oleh ponakannya sendiri yang sudah terpengaruh dengan orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri pahala syahid pada beliau. Raja Faisal bin Abdul Aziz. Subhanallah, ketika beliau menjadi seorang raja di Saudi Arabia, untuk menghabuskan perbudakan di Saudi Arabia, subhanallah, beliau kumpulkan semua hartanya, kemudian semua budak yang ada di negara Saudi ketika itu dibeli sama dia. Semua budak yang ada di Saudi dibeli. Setelah dibeli, semuanya dibebaskan. Setelah dibebaskan, barulah ketika itu beliau membuat aturan, tidak boleh ada perbudakan lagi di Saudi Arabia. Adanya adalah khadim, pelayan-pelayan. Ya. Setelah itu sampai sekarang tidak ada perbudakan. Subhanallah. Coba bayangkan, budak satu negara berapa ribu orang itu. Dibeli sama beliau dengan uang pribadi, bukan uang kerajaan, uang pribadi. Setelah itu beliau bebaskan seluruhnya. Subhanallah. Ya, luar biasa. Ya. Pahala orang yang membebaskan budak itu luar biasa. Rahimallahu imra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tersebut, yaitu ar-rajul al-mad'u al-Malik Faisal bin Abdul Aziz Al-Saud, yaitu seorang yang dinamakan Faisal bin Abdul Aziz Al-Saud rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Sangat luar biasa. Maka di sini kembali kepada materi yang kita bahas, hadis ini ya menunjukkan kepada kita pahala yang luar biasa dua kali diberikan kepada seorang yang dia memiliki budak, dia hubungi budaknya, kemudian dia didik, diajari ilmu, setelah bagus maka dia bebaskan, setelah bebas dia nikahi, ya, maka ini pahalanya dua kali. Pahala pembebasan budak dan pahala dia mengajari budak tersebut. Ya, subhanallah. Ikhwan fi din azakumullah, kemudian hadis berikutnya, hadatsana Muhammad ibn al-Alla qala hadatsana Abu Usamah an Buraidah bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Alla, beliau menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraidah bin Abdullah dari Abi Burda dari Abi Musa, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbih, seorang budak yang memperbagus peribadahan kepada Rabb-nya, wa yuaddi ila sayyidih alladhi fudida alaihi min at-ta'ah wan nasihah lahu ajran, dan dia menunaikan kepada majikannya apa yang diwajibkan atasnya dari ketaatan dan juga nasihat, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala, mendapatkan dua pahala. Kemudian hadis yang berikutnya dalam bab ini juga yang maknanya yang bersama, hadatsana Musa qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Abu Burdah ibnu Abdullah ibn Abi Burdah qala sumi'tu Aba Burdah yuhadithu an abih. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mamluk lahu ajran idza adda haqqallahi fi ibadatihi. Sesungguhnya seorang budak akan mendapatkan dua pahala ketika dia tunaikan hak Allah dalam peribadahan, au fi husni ibadatihi, atau memperbagus peribadahan, wa haqqa malikihi alladhi yamliku, dan juga menunaikan hak pemiliknya, hak majikannya yang telah memilikinya. Ya, sangat jelas ya kalimat hadisnya. Ikhwanul fillah nasakumullah, dua hadis tadi juga sanadnya sahih. Kemudian bab berikutnya, al-bab babun al-'abdu ra'in. Bab bahwasanya seorang budak juga adalah pemimpin. Haddatsana Isma'il ibn Abi Uwais qala haddatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar. Telah menceritakan kepada kami Isma'il ibn Abi Uwais. Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibn Umar. Ini juga sahih. Ya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in. Setiap kalian, seluruh kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Dan seluruh dari kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang dipimpin. Fal amir alladhi 'alan nas ra'in. Maka seorang amir yang dia diberi tanggung jawab untuk memimpin manusia, dia ra'in. Ada pemimpin yang akan dimintai, wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatih, akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Wa rajul ra'in 'ala ahli baitih. Dan juga seseorang adalah pemimpin bagi keluarga yang ada di rumahnya. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatih. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wa 'abdur rajul ra'in 'ala mali sayyidih. Dan juga budak seseorang itu adalah pemimpin atas harta sayyidnya, harta tuannya. Wa huwa mas'ulun 'anhu. Jadi akan diminta pertanggungjawaban mengenai ya harta tuannya tersebut. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang wanita juga pemimpin bagi rumah suaminya, wa hiya mas'ulatun, dan dia juga akan ditanya mengenai kepemimpinannya. War rajul fi mali abih, dan juga seseorang pada harta ayahnya adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Ala kullukum ra'in, ketahuilah seluruh kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Ikhwanu fi din, a'azakumullah, hadis ini sangat jelas. Sangat jelas sekali, kullukum ra'in, seluruh kalian adalah pemimpin. Hatta al-'abd, sampai budak juga pemimpin. Ya, pemimpin dalam arti dia bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Maka tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali dia pemimpin. Pemimpin bagi dirinya, bagi tugas-tugasnya ya, yang dibebankan kepadanya. Sehingga di sini pelajaran yang kita bisa ambil, bayanu anna mas'uliyata 'amatun fil mujtama' al-islami, bahwasanya tanggung jawab itu ada pada seluruh ya masyarakat kaum muslimin. Ya. Wa hiya mutawazzi'ah 'ala ashhabiha 'ala hasbi al-mustata', dan semuanya itu akan dituntut sesuai dengan kemampuan orang yang diberikan tanggung jawab tersebut. Al-mas'uliyatul kubra allati taqu 'ala kahil al-imam hiya ri'ayatu sy'ab. Hak ri'ayatih, dan tentunya tanggung jawab yang paling besar adalah tanggung jawab seorang imam, seorang pemimpin, raja, khalifah, atau apalagi amir, gubernur, atau presiden, ataupun nama, apapun namanya, yaitu pemimpin sebuah negara, pemimpin sebuah bangsa, tanggung jawab mereka sangat besar. Dalam bentuk ri'ayatul sya'ab, memperhatikan keperluan-keperluan bangsanya, negaranya, sukunya, rakyatnya, haqqa riayatih dengan sebenar-benarnya. Bi iqamatil hudud, dengan menegakkan had, hukuman-hukuman Allah yang Allah tetapkan. Wa nashril adli, dan menyebarkan keadilan. Wa hadzihim 'alal iltizam bid-din, dan juga memberikan semangat kepada rakyatnya untuk berpegang teguh dengan agama. Wa jihad fi sabilillah, dan juga berjihad fi sabilillah. Wa hiyatatil millah, dan juga menjaga agama. Wa ri'ayatir ra'aya, wa iltizami amrillah wa amri rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan memperhatikan semua daripada rakyatnya dan melazimi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal amir 'alan nas ra'in. Amir atas manusia adalah pemimpin. Ini adalah pemimpin yang tanggung jawabnya sangat besar. Sehingga keutamaan bagi seorang pemimpin yang adil Allah sebutkan pertama kali saat menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah imamun adilun, seorang imam yang adil, imam yang adil. Ya. Ini disebut pertama kali. Karena baiknya imam akan memberikan kemaslahatan yang sangat besar pada rakyatnya, pada agama rakyatnya, dan pada kepentingan yang sangat luas. Dan jahatnya seorang imam, seorang pemimpin, juga kemudharatannya akan sangat besar, merebak kepada rakyatnya, negaranya, dan seterusnya. Akan tetapi Islam mengatur kepada kita, ya, masing-masing untuk kita memenuhi tanggung jawab kita masing-masing. Kalaulah ketika seorang pemimpin tidak memberikan, ya, hak kita, maka itu tidak menggugurkan kewajiban kita untuk memberikan ketaatan kepadanya. Ya, masing-masing akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita senantiasa diperintahkan dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada umara, kepada pemimpin. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bagaimana pentingnya tanggung jawab atas kepemimpinan. Ya, baik dari pemimpin tertinggi sampai kemudian kepala keluarga, sampai budak, ya, sampai wanita, sampai anak, itu semuanya adalah pemimpin, penanggung jawab yang harus dia bertanggung jawab kepada apa yang merupakan tugas-tugas dia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara akhlak yang sangat buruk adalah ketika seseorang dia melalaikan tugasnya, melalaikan kewajiban-kewajibannya, kewajiban pada Allah atau kewajiban sesama makhluk. Ya. Maka muslim yang baik, ikhwan fillah azakumullah, dia amanah terhadap perkara-perkara yang dibebankan kepadanya. Kemudian bab yang berikutnya, man ahabba an yakuna 'abdan, yaitu manakah budak yang paling dicintai, yang paling diirikan. Budak yang kaya apa yang seharusnya kita iri kepadanya. Haddatsana Ismail qala haddatsani Sulaiman bin Bilal an Yunus an Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah menceritakan kepada kami Ismail, belum mengatakan telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Yunus dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdul muslim idza adda haqqa Allah wa haqqa sayyidihi lahu ajran. Sungguhnya seorang budak ketika dia menunaikan, sungguhnya seorang muslim ketika dia menunaikan hak Allah dan hak daripada majikannya, tuannya, maka dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Walladhi nafsu Abi Hurairah biyadih. Kemudian Abi Hurairah mengatakan, demi yang jiwa Abi Hurairah di tangannya. Laulal jihad fisabilillah wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamlukan. Kalaulah bukan karena ada jihad fisabilillah atau ada haji ke Baitullah atau ada birrul walidain, berbakti kepada ibu, sungguh aku lebih suka jika aku jadi budak. Ya. Aku lebih suka jika aku jadi budak Abi Hurairah. Kalau tidak ada jihad fisabilillah, kalau tidak ada haji, karena kalau tidak ada birrul um. Karena bagi budak tidak ada kewajiban ini, tidak ada kewajiban jihad fisabilillah, tidak ada kewajiban untuk berhaji, tidak ada kewajiban untuk birrul walidain. Karena dia ketika sudah dibeli oleh majikannya, maka yang wajib dia berbakti adalah kepada majikannya. Ini berbeda, ya. Karena dia bukan seorang yang merdeka lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pun hadis yang sudah kita lewati tadi, hanya saja ditambah dengan perkataan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian bab berikutnya, babun la yaqulu abdi. Tidak boleh mengatakan abdi, wahai hambaku atau budakku. Haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah qala haddatsani ibnu Abi Hazim 'anil 'Alla an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ubaidillah. Beliau mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Hazim, itu Qais Ibnu Abi Hazim, dari Alla, dari ayahnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ini rawinya ruwatu apa rawinya Imam Muslim dalam sahihnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yaqul ahadukum abdi amati. Jangan kalian mengatakan abdi dan amati. Kullukum abidullah wa kullu nisaikum imaullah. Seluruh daripada kalian adalah hambanya Allah, atau wanita daripada kalian adalah hamba perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqul ghulami jariyati fataya wa fatati. Tapi lebih ya menggunakan kalimat ghulami. Walaupun kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia juga budak sama. Cuma kalimat hulami jariyati atau fataya atau fatati itu lebih bagus penggunaannya. Karena apa? Kalau abdi amati, ya, ini adalah kalimat juga yang Allah Subhanahu wa taala ya itlakan kepada para hamba-hamba Allah. Maka jangan posisikan kita seperti Allah mengatakan budak abdi. Ya abdi, ya amati, itu jangan. Itu memposisikan diri seperti Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita semuanya, ya ya ibadi, wahai para hambaku. Jadi jangan kita menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Maka kata Rasulullah, wal yakul, katakanlah hulami ya jariyati atau fataya atau fatati. Sangat jelas dalam hadis ini ya larangan tersebut. Jangan kita mengatakan abdi atau amati, tapi katakanlah gulami, jariyati atau fataya atau fatati. Kemudian bab berikutnya, bab hal yaqulu sayyidi, apakah boleh mengatakan sayyidi, wahai tuanku. Haddatsana Hajjaj bin Minhal qala haddatsana Hammad bin Salama an Ayyub wa Habib wa Hisham an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yaqulanna ahadukum abdi wa amati wa la yaqulanna al-mamluk rabbi wa rabbati wal yaqul fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati kullukum mamlukun war rabbu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan seorang di antara kalian mengatakan abdi dan amati. Jangan seorang budak mengatakan Rabbi wa Rabbati. Ya. Jangan mengatakan Rabbi. Waliyakul, katakanlah fataya atau fatati, sayyidi atau sayyidati. Ya, kalau kita posisinya budak, memanggil majikannya adalah sayyid, sayyidi atau sayyidati. Kalau kita majikan kepada budak, ini fataya atau fatati. Walaupun secara bahasa budak adalah abdun, Rab adalah tuan. Ya. Tetapi jangan kita menyamakan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dalam pengucapan ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Allah Subhanahu wa taala adalah ya, yang memanggil para hambanya dengan ibadi, wahai para hambaku. Wa Rabbu Allah, dan Ar-Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya, hadis berikutnya masih dalam bab ini. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو سلمة عن أبي نضرة عن مطرف قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Mufaddal, telah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah, Abu Maslamah, dari Abi Nadrah, dari Mutarrif. Ya. Dari Mutarrif. Beliau mengatakan, qala abi, berkata ayahku, yaitu ayahnya Mutarrif, yaitu Abdullah bin Syikhir. Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, Abdullah bin Syikhir. Qala abi, berkata ayahku, intalaqtu bi wafdi bani Amir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi pada saat perjanjian Bani Amir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Qala as-sayyid Allah. Maka Rasul mengatakan as-sayyid Allah. Qalu, mereka mengatakan, wa afdaluna fadla wa a'zamuna taula. Engkau adalah a'zamuna fadla. Ya, orang yang paling utama di antara kami. Wa a'zamuha taula, dan orang yang paling besar di antara kami. Orang yang paling agung. Qala wa qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulu biqaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Katakanlah dengan perkataan kalian yang biasa kalian katakan. Enggak usah dilebih-lebihkan, enggak usah ditambah-tambah. Wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai syaitan mengendalikan kalian. Ya, dengan pujian-pujian yang akhirnya berlebih-lebihan. Ya. Ini ikhwan fi din azakumullah, at-taul, ya di sini katakan a'zamuna taula, engkau adalah yang paling agung di antara kami taula, yaitu ketinggian, kemuliaan. Ini kalau tidak segera dipotong, ya nanti kalimatnya lebih besar lagi. Ya. Afdhaluna fadla, a'zamuna taula. Nanti kalau tidak segera dipotong oleh Rasulullah, ada kalimat yang ketiga yang lebih besar lagi. Yang lebih, pujiannya lebih tinggi lagi. Maka Rasulullah SAW, qulu biqaulikum, katakanlah dengan perkataan kalian yang biasa saja. La yastajriyannakum syaitan, jangan sampai syaitan ini apa namanya mengalahkan kalian, ya, yang akhirnya terbiasa dengan pujian-pujian tersebut. Dalam hadis ini sangat jelas, khawnafidina'azakumullah, yaitu adanya larangan munsabbun alladhi yukhsha alaihi ayata'azama fi nafsih hingga mukhatabatihi bilafti sayyid. Ya. Yaitu dalam hadis berikutnya, perkataan sayyid itu boleh, bahkan kulu sayyidi, katakanlah sayyidku. Tapi kalau ya ada orang yang mengatakan ya sayyid, kemudian dia akan merasa besar, merasa hebat, merasa tinggi, maka segera dihentikan. Atau ketika ada orang nanti akan apa namanya berlebih-lebihan dalam pemanggilan sayyid, sayyid, sayyid, maka kita hentikan pula. Ya. Oleh karena itu kita tidak memperbanyak mengucapkan sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh, boleh, tetapi tidak banyak-banyak. Tidak sering-sering. Kenapa? Ketika dikatakan anta sayyiduna, as-sayyid Allah, sayyid adalah Allah. Artinya apa? Jangan keseringan mengucapkan itu, walaupun boleh. Ya. Karena kalau keseringan nanti akan berlebih-lebihan. Maka katakanlah biqaulikum qulu biqaulikum, perkataanlah dengan perkataan biasa kalian. Ya, yaitu dengan perkataan Abdullah wa Rasul. Ini udah ujian yang paling tinggi. Ya. Di mana kalimat sayyid itu, kalau seseorang terbiasa dipanggil dengan sayyid, maka dia akan merasa besar dan akan meremehkan orang lain. Ini akan bahaya. Ya. Ini akan sangat berbahaya. Wa amma idza lam yakun kadzalik wastad'a al-maqam ay yu'abbir anhu bi kalimati sayyid. Adapun kalau tidak ada gambaran-gambaran demikian dan dampak-dampak yang tidak baik, maka tidak mengapa kita mengatakan sayyid. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa. Tapi kalau keterusan sampai ya bacaan yang di dalam hadisnya yang ada sayyidnya ditambahi sayyid, artinya berlebih-lebihan. Bahkan seolah-olah kalau tidak ditambahi kalimat sayyid tidak menghormati. Ini juga kebablasan. Ya. Seolah-olah kalau kita menyebut ya apa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, tidak dikasih sayyidina, ini tidak menghormati Nabi Muhammad. Inilah berlebih-lebihan. Padahal Rasulullah mengajarkannya begitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna surah. Rasulullah dulu mengajari kita tasyahud, tahiyat, itu seperti mengajari surat. Maksudnya surat Al-Qur'an. Surat Al-Qur'an itu enggak boleh lebih satu huruf, enggak boleh kurang satu huruf. Berarti ketika mengajarkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu memang kalimatnya demikian, tidak dikurangi, tidak ditambah. Dan itu yang diamalkan. Ya gitu. Ya. Sehingga sangat penting sekali. Dan yang kedua jawabannya, itu kalimat sedang memuji Nabi. Kalimat Allahumma salli ala Muhammad artinya apa? Ya Allah limpahkanlah salawat atas Nabi Muhammad dan seterusnya. Itu lagi memuji Nabi. Dan kalau sedang memuji Nabi, kan ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatruni, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Kama atrani Nasara ibn Isa dan Maryam, jangan sebagaimana Nasrani itu berlebih-lebihan dalam memuji Maryam. Faqulu Abdullah wa Rasul, katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulullah. Dari sini kita sangat penting khana fi dinasakumullah, ya, bahwasanya kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya itu kalimat pujian. Sehingga enggak bisa ketika kita tidak menambahkan sayyid di depannya, mulai kata oh, itu do hormat sama Nabi. Itu lagi memuji, itu lagi memuji itu. Apa makna apa namanya? Salawat Allah, kata Abu Aliyah rahimahullah, apa? Sanahu indal malaikat, pujiannya Allah di sisi para malaikat. Kurang apa coba? Jadi kalau kita mau katakan Allahumma shalli ala Muhammad itu, ya Allah pujilah Nabi Muhammad. Jadi khana fi dinazakumullah, dalam hadis-hadis ini sangat jelas annahyu 'anil mubalaghah fil madh wa 'an takalluf fil qaul. Larangan berlebih-lebihan dari memuji. Wa anitakallufi fil qaul, dan jangan bersusah-susah di dalam berkata. Ya. Bersusah-susah dalam berkata apa? Nah, contoh di sini adalah begini. Afdhaluna fadla wa a'dhamuna taula. Ini kalimat sebenarnya sama. Cukup kalau dikatakan afdhaluna fadla, cukup. Atau a'zamuna taula, itu sudah cukup. Maka dengan mengulang-ulang kalimat yang artinya sama, itu berlebih-lebihan dalam berkata. Kecuali min babi taukid, kecuali dalam penekanan. Kalau penekanan itu memang ada tujuan. Tapi kalau tidak ada tujuan, hanya untuk memperindah saja. Duhai seandainya, andai kata, apalagi itu. Punya kalimat yang berandai-andai tapi diulang-ulang. Apa? Duhai seandainya, andai kata, jikalau. Padahal nah, kalimatnya cuma satu. Cuma disusun kalimat supaya terkesan indah. Maka itu berlebih-lebihan. Dan juga dalam hadis ini juga perintah untuk al-iqtisad fil maqal. Sederhana dalam berkata, dalam berucap. Sehingga tidak akan terjatuh kepada tindakan-tindakan yang berlebih-lebihan. Kemudian, nah, kita lanjutkan bab yang baru. Babun ar-rajul ra'i fi ahli. Bab bahwasanya seseorang itu adalah pemimpin pada keluarganya. Hadisnya sudah terulang padahal dan akan terulang-ulang, tetapi dibuat bab baru di sini khusus membahas tentang masalah rumah tangga di sini, yaitu adab seseorang suami, istri dan kehidupan berumah tangga. Bab ar-rajul ra'in fi ahli. Seseorang itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Haddatsana 'Arim qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an-Nafi' 'an Ibnu Umar. Ya. Juga jelas sahihnya sanadnya. Qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian adalah akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Fal amiru ra'in wa huwa mas'ul. Maka amir adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. War rajul ra'in ala ahlih wa huwa mas'ul. Dan juga seseorang juga pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'a ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Dan seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Ketahuilah seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinan kalian. Syahidnya di sini adalah ar-rajul ra'in fi ahli. Seseorang adalah pemimpin bagi keluarganya. Dan juga mar'ah ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya. Ya, dan memang di sini secara jelas tertulis ya untuk suami hendaknya berusaha untuk memiliki tempat tinggal. Ya, karena ini kebutuhan dasar manusia dalam ketika sudah berumah tangga. Ya. Baik itu buat bangun sendiri ataupun kontrak. Intinya adalah demikianlah seorang suami yang bertanggung jawab. Dan si wanita juga harus bertanggung jawab untuk mengurusi rumah suami tersebut. Mengurusinya, menjaga hartanya. Kalau itu harta suami, dijaga. Jangan diberikan kepada orang lain. Jangan diberikan atau dibuang sia-sia. Kecuali suaminya mengetahuinya. Ya. Kecuali yang sudah jelas diberikan sebagai hadiah bagi istrinya. Itu berbeda urusannya. Tapi nafkah yang dia berikan, makanan yang dia simpan, harta yang dia simpan di rumahnya, maka istri-istri ini harus menjaganya. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Musaddad. Musaddad ini siapa? Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Masih ingat ya? Ini yang namanya antik sahabat ini. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Ya, namanya bagus. Kayaknya Ikhwan belum ada namanya Musaddad, belum ada ya. Ya, Musaddad belum ada ini, Ikhwan Pemalang. Musarhad belum juga ada. Musarbal belum ada juga. Nah, ini nama antik ini. Ya, kalau punya anak pengen namanya beda sendiri, pilih ini. Ya, Musaddad, Musarhad, Musarbal. Ya, nama ulama ini. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك ابن الحويرث رضي الله عنه. إن شاء الله تبون جلّ صحيحية. Telah menceritakan kepada kami Musaddad. Telah menceritakan kepada kami Ismail dan mengatakan telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abi Qilabah dari Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Qala Malik bin Al-Huwairits mengatakan Atayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab syababatun mutaqaribun. Dulu kita datang belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usianya syababah, masih muda, mutaqaribun. Ya, sepantar itu. Apa bahasa Indonesia sepantar itu? Se apa? Ah, sebaya. Subhanallah. Sebaya. Masih muda sebaya. Fa'aqamna indahu 20 lailatan. Kemudian kami tinggal di sisi Nabi belajar mondok 20 lailah. 20 hari. Mondoknya 20 hari. Tapi mondoknya di hadapan Rasul. Yang sesaat saja itu lebih baik daripada seumur hidupnya kita. Ini jangan dibandingkan. Wah, kalau begitu berarti mondok 20 hari saja cukup. Bagi kita yang enggak cukup, kemampuannya sudah berbeda. Fadhanna ana ashtahina ahlina. Maka ketika beliau sudah merasa bahwasanya kami sudah merindukan keluarga kami. Ya, yang normal manusia kalau 20 hari itu rindu sama keluarga. Fasa'alana an man tarakna fi ahlina. Maka beliau bertanya kepada kami, yaitu siapa saja yang kalian tinggal dari keluarga kalian. Fa'akhbarnahu, maka kami ceritakan. Wa kana rafiqan rahima, dan beliau seorang yang sangat lembut, sangat sayang. Iya ya, kasihan belum bertemu anak istrinya, ibunya, bapaknya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji'u, kembali kalian ila ahlikum, kepada keluarga kalian. Fa'allimuhum, ya, ajarkanlah mereka. Ajarkanlah mereka sholat. Karena di sini Malik ibn Huwairits ini terkenal sahabat yang paling banyak meriwayatkan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau di situ khusus belajar sholat. 20 hari kursus sholat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajari langsung, dipraktekkan langsung. Ya. Maka pulanglah kalian kembali ke keluarga kalian, fa'allimuhum, ajarkanlah keluarga kalian sholat. Wa muruhum, perintahkanlah mereka untuk sholat. Wa sallu kama ra'aitumuni usolli, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Fa idza hadaratis shalah, kalau waktu sholat itu sudah datang, fal yu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya yang paling tua di antara kalian mengimami. Ya, ana terjemahkan tua karena keumumannya begitu. Tetapi di sini kalimat akbar ini bisa bermakna luas. Akbar bisa bermakna lebih tua, paling tua, atau paling banyak hafalannya, sebagaimana memang dalam hadis yang lain, ya, adalah yang paling afdal di kitabillah. Ya. Sehingga para ulama memperinci afdalnya imam adalah yang paling banyak hafalannya, yang paling faqih, paling paham terhadap hukum-hukum salat, kemudian yang paling tua usianya. Kalau sama-sama usianya, sama-sama 30 juz mungkin, sama-sama faqih orangnya, sama-sama usianya sama. Apalagi yang dipilih setelah itu? Wah, bingung ini siapa? Siapa? Siapa setelah itu? Dipilih yang sudah nikah apa belum? Terus nikah, oh guru. Belum nikah? Sudah nikah. Kalau sudah sama-sama nikah, dihitung sudah nikahnya berapa kali, maksud istrinya berapa, anaknya berapa, itu dihitung loh. Ya, karena tentunya orang yang istrinya dua lebih sabar daripada istrinya satu, orang yang istrinya empat lebih sabar dibandingkan orang yang istrinya tiga. Makanya dalam jadi imam itu diperhitungkan begitu. Tentunya bukan istri rahasia ya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Dalam hadis ini sebenarnya banyak sekali pelajaran tentang menuntut ilmu. Tetapi kami punya sebuah kisah tentang seorang wali murid. Ya. Ingin anaknya setiap 20 hari pulang dari pondok. Berhujur dengan dalil ini. Ini hadisnya, Ustaz. Berarti mereka pondok 20 hari pulang, 20 hari pulang. Masyaallah. Bisa seperti itu? Bisa? Nah, maka ini tergantung kemaslahatan yang ada. Sekarang kita balik saja. Antumnya walinya yang nengok. Ya, yang nengok anak antum yang lagi belajar 20 hari sekali atau sebulan sekali. Demikian. Ya. Karena untuk zaman sekarang dan juga yang diamalkan para ulama, kalau belajar kemudian kebanyakan pulang, ya enggak jadi. Kecuali memang uzur sekali. Ya. Memang sangat mendesak sekali. Seperti anak pribadi ketika mondok itu pulangnya paling cepat satu pondok. Ya ada teman lagi. Ada teman yang juga sama. Satu bulan sekali itu pulang. Maksimal dua bulan itu pulang. Kenapa? Orang tuanya sendirian. Ibunya sendirian. Ditinggal. Ya, sehingga ketika itu aturan zaman dulu itu pondok gak boleh pulang kecuali satu tahun kalau liburan. Tapi karena ada permasalahan ya harus ya pulang ke rumah orang tua nengok ya karena sendirian uminya di Brebes, maka ya sebulan sekali maksimal dua bulan sekali pulang, jauh padahal. Nah demikian kawan-kawan jazakumullah. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh ya, intinya adalah kita bersungguh-sungguh, jadikanlah pulang ke rumah pun benar-benar itu untuk bertemu dengan orang tua, untuk birrul walidain. Yang dengan itu kita berdoa kepada Allah, semoga pelajaran yang kita tinggal di pondok, kita bisa mengejarnya. Ya. Tapi yang kita dapati, kadang santri jadi alasan. Ya. Sepulang kangen dengan orang tua. Nah, kita juga kasihan. Iya, benar juga. Cita. Fadl, pulang. Sampai di rumah, orang tuanya yang cerita. Waktu dijemput senang luar biasa, kangen di ini itu. Sampai di rumah, naruh tas, langsung pergi lagi. Ngambil kunci, motor-motoran, gak tahu kemana pulang sore. Besok kayak gitu lagi. Terus, dan itu banyak yang bercerita begitu. Ya. Berarti, khawana fidina azakumullah, jika dilihat, si anak tersebut, itu hanya menjadikan alasan kangen orang tua, untuk apa? Untuk pulang. Untuk bebas dari pelajaran, bebas dari aturan pondok. Maka ya hadis ini tidak bisa dipraktekkan secara mutlak. Nah, tidak bisa secara mutlak 20 hari mondok harus pulang. Ya enggak demikian. Tergantung kemaslahatan ya pendidikan anak tersebut. Dan rupanya kebanyakan yang kita dapati anak-anak ketika pulang di rumah ya yang seharusnya dia menyibukkan dengan keluarga bersilaturahim karena sudah dia tinggal ya di pondok lama, ketemu orang tua, dimaksimalkan ketemu dengan orang tua. Tapi justru kesempatan untuk bermain. Ya. Nah, yang seperti ini ikhwan fillah jazakumullah berarti ya kalau kebanyakan pulang kurang bagus. Maka bagaimana caranya? Kitanya yang nengok sebulan sekali. Jadi enggak ada hujah kangen karena orang tuanya nengok sebulan sekali. 20 hari sekali atau 1 bulan sekali ditengok. Ditengok, sudah kangennya hilang. Jadi ketika anak itu pengin pulang enggak ada alasan. Alasan kangen orang tuanya sudah datang. Apa alasannya? Dan itu hak memang, hak anak untuk kita tengok. Demikian ikhwan fillah jazakumullah khususnya anak-anak yang usia-usia lagi labil-labilnya. Ya. Beda kalau syabnya seperti Malik Ibn Huwairid. Ya. Sahabat yang mulia. Pemudanya pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar dia ingin mencari ilmu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. 20 hari tapi barokahnya subhanallah. Sampai sekarang hadisnya itu ada. Ilmunya bermanfaat, tersebar diamalkan oleh seluruh kaum muslimin tentang masalah salat. Walaupun mondoknya cuma berapa? Cuma 20 hari. Bersahabat dengan Nabi 20 hari. Tapi karena keikhlasan, kesungguhan, Allah jadikan ilmu yang dia timba selama 20 hari itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, sehingga bukan sebuah tolak ukur. Ya, mondoknya lama. Itu mondok. Kalau orang awam kalau pengen jadi kiai itu mondoknya ya minimal 20 tahun. Entah apa namanya di pondok bagus enggak bagus, pokoknya kalau sudah 20 tahun mondok jadi kiai gitu. Begitu. Ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, fa na'am, lamanya menuntut ilmu juga itu penting. Itu sangat penting karena ilmu ini lautan yang sangat luas, samudra yang begitu luar biasa luasnya, sehingga ketika kita berhasil mengarungi samudra tersebut, masih ada samudra berikut yang harus kita ya raih kembali. Oleh karena itu tuntutlah ilmu. Kalau kita gunakan waktu yang kita miliki sampai kita tidak bisa apa-apa hanya untuk menuntut ilmu, kita belum bisa mendapatkan semuanya ilmu tersebut. Satu gambaran ulama yang sangat luar biasa, bahkan kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, belum ada ulama yang semisal ini dalam masalah mutala'atul kutub. Siapa beliau? Syekh Al-Albani. Wala Ibnu Taimiyah, wala Ibnu Hajar, kata beliau. Sampai Ibnu Hajar dan Ibnu Taimiyah tidak bisa mengalahkan beliau dari sisi mutala'atul kutub, mutala'ah kitab. Bukan masalah hafalan. Kalau hafalan tuh jelas Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah jauh di atas beliau. Tapi mutala'ah, membaca, meneliti, mengkaji, belum ada yang sebelumnya dan sesudahnya orang seperti beliau. Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Coba kita bayangkan satu hari 12 jam. 12 jam beliau gunakan untuk mutala'ah kitab. 12 jam coba bayangkan. Kayak apa itu 12 jam? Dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Dari ba'da subuh sampai maghrib. Mutala'ah kitab. Dan itu dilaksanakan, dijalani oleh beliau, ya, 70 tahun. Siapa yang bisa seperti itu? 70 tahun, mutala'ah kitab. Membaca, mutala'ah, diteliti, ditahqiq. Subhanallah. Dan beliau bekerja hanya 4 jam satu minggu. Satu minggu kerjanya 4 jam. Setiap hari Sabtu. Ya. Jadi orang sudah ngantri dulu. Kalau hari Sabtu sudah ngantri mau reparasi jam. Dan yang reparasi jam itu murid-muridnya. Jadi sengaja. Jamnya dirusak. Nanti biar dibenerin sama Syekh. Nanti dibenerin sambil ngobrol. Syekh, bagaimana ilmu hadis begini. Sambil dibenerin. Dan beliau memberikan waktu untuk memperbaiki jam itu 15 menit. Satu jam itu 15 menit diperbaiki. Jadi jatahnya orang bertanya 15 menit. Jadi memperbaiki jam sambil bertanya dan menjawab pertanyaan. Nanti ganti lagi. Terus dalam 4 jam. Selesai. Ya, yang belum beruntung minggu depan hari Sabtu. Beliau belajar lagi. Mutala'ah kitab lagi. Subhanallah. Luar biasa. Gak ada yang mengalahkan beliau dalam masalah ini. Ya. Cuma memang ada beberapa syubhat dari haula, orang-orang yang kalah tetapi berkoar-koar setelah beliau meninggal dunia. Al-Albani itu bukan ulama. Dia ya itulah mutala'ah kitab saja. Pembaca kitab, memang tidak ada yang bisa mengalahkannya, diakui. Dia sendiri enggak ngakui, saya sendiri enggak bisa membaca buku seperti dia. 12 jam dalam satu hari. Gak bisa. Tapi dia mencela. Itu bukan ulama. Itu cuma peneliti biasa. Allahul Musta'an. Ini meremehkan. Dia meremehkan orang. Dia sendiri belum apa-apanya dibandingkan orang yang dia remehkan. Jauh. Ya, sehingga ikhwan fillah jazakumullah. Memang ketika para ulama sudah pada meninggal dunia, kita di sebuah keadaan muncul orang-orang yang tidak memiliki ilmu tetapi mengulamakan diri dan mencela para ulama-ulama besar. Maka kita sebagai penuntut ilmu berhati-hati. Sangat berhati-hati di zaman penuh dengan fitnah ini. Ya. Khana fidina azakumullah. Demikianlah yang mungkin kita sampaikan. Sebenarnya banyak sekali faedah tentang masalah hadis ini. Tetapi ya kita terangkan sedikit saja tentang adab-adabnya. Ya. Dan terakhir sebelum kita tutup, yakni semangatilah anak-anak muda kita, pemuda-pemuda kita, syab khususnya, ya, untuk belajar ilmu agama. Terus disemangati. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kisah Nabi Ibrahim, ya, ketika berhala-berhala itu hancur, dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Orang-orang musyrikinnya mengatakan sami'na fata yudzakiruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada pemuda yang sering menyebutkan mengingkari berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim. Disebut di situ fata, pemuda. Masih muda. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa huwa syab." Tidaklah Allah utus seorang nabi kecuali nabi itu masih muda. Jadi dijadikan nabi itu masih muda. Wala utiyal al-alim al-ilma illa wa huwa syab. Dan tidaklah seorang alim diberikan ilmu kecuali ketika dia masih muda. Jadi seorang syekh itu ilmunya dia dapat waktu muda. Ya. Setelah tua dia matangkan, dia mapankan ibadahnya, tawadhu'nya, khusyuknya. Ya. Setelah itu jadi ulama. Tapi ilmu yang didapat itu dari mudanya. Saat masa muda itu dicari ilmu. Oleh itu kepada kita semuanya, ya, yang memiliki anak-anak muda di rumah-rumah kita, semangatilah. Jangan berputus asa. Ya, namanya manusia itu kadang ada masa semangat, ada masa surut. Ada masa-masa dia lagi semangat nuntut ilmu, ada masa-masa bosan, ada masa-masa futur. Nah, ketika masa futur ini masa bahaya yang harus kita bimbing sesuai dengan bimbingan Rasul. Faman kana fatratuhu ila huda faqad ihtada. Kalau futurnya, kalau bosannya tetap di atas hidayah, maka berarti dia mendapatkan hidayah. Kalau futurnya, bosannya di atas kemaksiatan, faqad halak, binasa dia. Maka kalau kita memiliki anak, itu kita harus sadar. Ada masa-masa kebosanan menuntut ilmu. Ada masa-masa bosan mondok, itu ada. Ada masa-masa bosan ngafal Quran, itu ada. Jadikanlah masa-masa bosan tersebut, ya, pada hal-hal yang diperbolehkan secara syariat. Ya. Menghafal Quran itu berat. Anak-anak tiap hari menghafal Quran ini, hadis ini, 10. Jangan kita idealis sekali. Kamu harus begini, begini. Dalam keadaan kita tidak mempedulikan hak anak itu untuk bermain, untuk istirahat, untuk bisa rihlah. Itu hak mereka. Jangan, itu tidak bermanfaat. Kamu menghafal Quran saja. Nah, Qurannya enggak dapat, malah bosan, akhirnya malah melarikan diri dari orang tuanya. Jangan demikian. Jadi kita harus sama-sama sadar bahwasanya menuntut ilmu itu ada masa-masa surut. Ada masa-masa kendor kitanya. Itu ada. Maka ya, ini yang kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.